السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، الحمد لله pada sore hari ini, hari yang ke-24 dari bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas kitab Siyam dari Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya Al-Allamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaih. Dan pada akhir pembahasan kita, kita telah menjelaskan hadis yang ke-24 dan 25 yang kandungan dari hadis tersebut menyebutkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk berpuasa pada dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Dan pada hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan beberapa tambahan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan as-samma, berpakaian dengan cara as-samma. Dan telah kita terangkan makna as-samma, yaitu melilit kain untuk dijadikan sebagai pakaiannya, yang menyebabkan tangannya terkunci, terbelenggu di dalam, yakni dia tidak mengeluarkan tangannya, yang menyebabkan dia kesulitan untuk beraktivitas. Dan apabila hal-hal terjadi yang berkaitan dengan sesuatu yang dikhawatirkan akan memudaratkan dia, maka dia akan kesulitan untuk menggunakan tangannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang duduk ihtiba, apabila dia memiliki satu lembar kain, satu lembar pakaian, karena dikhawatirkan akan menyebabkan tersingkapnya aurat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang umatnya dari mengerjakan salat ba'dal fajr dan ba'dal asr. Dan pada akhir hadis ini disebutkan oleh Al-Maqdisi rahimahullah, akhrajahu Muslim bitamamih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara sempurna. Yani seluruh larangan-larangan yang disebutkan dalam hadis itu disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya secara sempurna. Wa akhrajal Bukhari yusawma faqat. Sementara Imam Al-Bukhari beliau hanya meriwayatkan hadis yang berkaitan tentang larangan dari berpuasa pada hari raya saja. Larangan-larangan yang lainnya tidak disebutkan. Namun yang zahir apa yang disebutkan oleh Al-Maqdisi rahimahullah, ini kekeliruan dari beliau, dan ada kemungkinan ini kesalahan beliau dalam menulis, yang lebih nampak bahwa ini terbalik. Justru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya secara sempurna, seluruh lafaz-lafaz tentang larangan yang disebutkan dalam hadis ini itu disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Berbeda halnya dengan yang disebutkan dalam sahih Muslim, hanya disebutkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada dua hari raya. Dan telah kita terangkan kesepakatan para ulama tentang permasalahan dilarangnya seorang muslim berpuasa pada dua hari raya tersebut. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya berpuasa pada hari-hari tasyriq? Yang dimaksud hari-hari tasyriq yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Disebut hari-hari tasyriq karena kebiasaan mereka dahulu setelah mereka menyembelih hewan-hewan kurban mereka, maka sebagian dari daging tersebut dikeringkan. Dikeringkan dengan cara diletakkan di terik matahari. Nah, itu asal makna tasyriq. Tasyriq itu artinya memberi penyinaran, maksudnya mengeringkan daging-daging yang telah mereka sembelih pada Idul Adha. Dan yang sahih dari pendapat para ulama yang dimaksud hari-hari tasyriq adalah tiga hari, yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah, yang nama-nama tersebut bagi kaum muslimin yang mereka menunaikan ibadah haji, tanggal 11 itu disebut Yaumul Qarr. Al-Qarr artinya menetap, karena itu adalah merupakan hari di mana kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji mereka menetap di Mina. Lalu kemudian hari yang kedua, tanggal 12, yang disebut An-Nafar Al-Awwal, karena pada hari tersebut diperbolehkan bagi seseorang yang mabit di Mina untuk meninggalkan Mina di hari itu. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaih. Apabila dia hanya mabit di Mina selama dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Hari yang ke-12 dia meninggalkan Mina. Dan hari yang ke-13 Zulhijjah, yang disebut hari An-Nafar Ats-Tsani. Hari An-Nafar Ats-Tsani karena hari yang ke-13, tanggal 13 Zulhijjah merupakan hari di mana kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji mereka seluruhnya meninggalkan Mina. Mereka yang menyempurnakan hingga 3 hari untuk mabit di Mina. Wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Jadi 3 hari ini disebut hari-hari tasyriq. Apa hukumnya berpuasa pada hari-hari tasyriq tersebut? Telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan secara nas tentang diharamkannya berpuasa pada hari-hari tasyrik. Dia mengikuti hari Id. Karena hari-hari tasyrik adalah hari-hari di mana kaum muslimin mereka makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Malih dari Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan dan minum. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, lam yurakhas fi ayyami tasyriqi ay yusamna illa liman lam yajidil hadi. Tidak diberi rukhsah, tidak diberi keringanan pada hari-hari tasyrik bagi kaum muslimin untuk berpuasa, terkecuali bagi mereka yang tidak mendapatkan hadyu untuk disembelih. Kecuali mereka yang tidak mendapatkan hadyu untuk disembelih, yaitu bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui bahwa haji itu ada 3 macam. Ada yang disebut haji ifrad, ada yang disebut haji qiran, dan ada yang disebut haji tamattu'. Yang berkewajiban untuk menyembeli hadyu itu 2 jenis ibadah haji, haji qiran dan haji tamattu'. 2 jenis ini apabila seseorang menjalani ibadah haji maka dia diwajibkan untuk menyembeli hadyu. Hadyu itu seperti hewan kurban bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Nah, seorang yang menunaikan ibadah haji tamattu misalnya, atau haji qiran, pada saat dia tidak mendapatkan hewan untuk disembelih dijadikan sebagai hadyu, maka mereka disyariatkan untuk menggantinya dengan berpuasa. Berpuasa 3 hari di masa-masa haji dan 7 hari apabila mereka telah kembali ke kampung halamannya. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum. Barang siapa yang tidak mendapatkan hewan sembelihan hadyu, maka gantinya adalah berpuasa 3 hari pada saat haji dan 7 hari ketika kembali ke kampung halaman setelah haji. Nah, termasuk di antara waktu yang diperbolehkan seorang untuk berpuasa bagi mereka yang tidak mendapatkan sembelihan untuk dijadikan sebagai sembelihan hadyu adalah berpuasa pada hari-hari tasyriq. Pada tanggal 11, pada tanggal 12, dan pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tidak diberi keringanan bagi kaum muslimin untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik illa liman lam yajidil hadi, kecuali mereka yang tidak mendapatkan hewan sembelihan hadyu, maka mereka diperbolehkan berpuasa pada 3 hari dari hari-hari tasyrik tersebut. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan Abu Dawud dalam Sunannya dari Yazid bin Al-Had dari Abu Murrah Maula Ummu Hani bahwa suatu ketika Abu Murrah mendatangi Abdullah bin Amr Abu Murrah mendatangi Amr bin Al-As bersama Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi Abu Murrah datang bersama Abdullah bin Amr bin Al-As bertemu ayahnya Abdullah bin Amr bin Al-As yaitu Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika mereka berdua ini datang, Abu Murrah bersama dengan anaknya Amr bin Al-As yaitu Abdullah bin Amr, maka Amr bin Al-As menghidangkan makanan untuk mereka berdua. Disiapkan makanan lalu kemudian didekatkan kepada keduanya. Kata Amr bin Al-As, makan. Makanlah kamu. Kata Abdullah bin Amr, ini shaim, saya sedang berpuasa. Subhanallah. Ini kita sudah terangkan sebelumnya. Abdullah bin Amr bin Al-As, semangat beliau dalam beribadah, terkhusus puasa dan qiyamul lail. Ya, beliau ingin berpuasa setiap hari. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, saya berpuasa. Kata Amr, ayahnya, makan, kul. Fahadihi al-ayyamu allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi'iftariha wa yanhana 'an siyamiha. Hari-hari ini adalah merupakan hari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk tidak berpuasa. Melarang kami untuk berpuasa pada hari-hari itu. Kata Imam Malik yang meriwayatkan hadis ini, wa hiya ayyamut tasyriq. Hari-hari yang dimaksud yaitu hari-hari tasyriq. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Amr bin Sulaim dari ibunya, dia mengatakan bahwa pada saat kami berada di Mina, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi ayyamu aklin wa syurbin fala yusumuha ahadun. Sesungguhnya hari-hari ini, yaitu ketika di Mina, berarti hari tasyriq, hari-hari ini adalah hari-hari makan dan minum, maka seorang pun jangan ada yang berpuasa. Jadi dalil-dalil ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sangat jelas sekali menunjukkan bahwa seorang tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali satu keadaan, yaitu seorang yang tidak mendapatkan sembelihan hadi, maka gantinya adalah berpuasa 3 hari dan diperbolehkan baginya berpuasa di hari-hari tasyrik tersebut. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tamhid, kata beliau, وَأَمَّا صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ صَوْمُهَا تَطَوُّعًا. Adapun berpuasa pada hari-hari tasyrik, maka tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha yang ada di berbagai negeri. Sebagaimana yang aku ketahui bahwa tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk berpuasa pada hari-hari tersebut, puasa tatawwu, puasa sunnah. Kemudian permasalahan yang berikutnya termasuk di antara yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk puasa yang dibenci berpuasa pada bulan tersebut atau tidak, yaitu berpuasa pada bulan Rajab. Apa hukumnya mengkhususkan puasa pada bulan Rajab? Ada riwayat-riwayat yang datang dari sebagian para ulama ussalaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan setelahnya, yang mana mereka membenci seseorang mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Seperti riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari Kharashah, dari Kharashah Ibn Al-Har atau Ibn Al-Hur, beliau mengatakan ra'aitu Umar yadribu akuffan nasi fi Rajab hatta yadha'uha fil jifan. Kata Kharashah, aku melihat Umar radhiyallahu anhu, beliau memukul tangan-tangan manusia di bulan Rajab. Dipukul untuk apa? Untuk diarahkan tangan itu ke piring-piring yang telah disediakan makanan di atasnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kulu, makanlah kalian. Fa innama huwa syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah." Ini adalah bulan, yaitu bulan Rajab, merupakan bulan yang dahulu diagungkan oleh kaum jahiliyah. Mereka mengagungkannya. Riwayat ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Maka hadis ini, riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwa Umar membenci apabila ada di antara kaum muslimin yang mereka mengkhususkan bulan Rajab dengan berpuasa, dan beliau memerintahkan mereka untuk makan hingga dibawakan kepada mereka piring yang sudah disediakan makanan di atasnya, lalu mereka diperintahkan untuk makan. Dan beliau menyebutkan alasannya karena ini adalah puasa yang dahulu orang-orang jahiliyah mengagungkannya, memuliakannya. Jangan sampai ketika kalian berpuasa pada saat itu dianggap bahwa kalian mengkhususkan bulan Rajab sebagai bulan yang mu'azzam, sebagai bulan yang dimuliakan, diagungkan tanpa yang lainnya. Dari sisi ini, seseorang dibenci untuk berpuasa pada bulan Rajab, artinya mengkhususkan. Di bulan-bulan yang lain dia tidak biasa berpuasa seperti itu. Kenapa ketika memasuki bulan Rajab kok dia kayak semangat berpuasa di hari-hari di bulan Rajab, sementara di hari-hari yang lain, di bulan yang lain, dia tidak seperti itu? Berarti kan ada bentuk takhsis, pengkhususan. Ketika dia mengkhususkan, ada unsur ta'zim, pengagungan, pemuliaan, seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu. Demikian pula diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf dari Ibn Juraij dari Atha, kata beliau, kana Ibn Abbas yanha an siyami Rajab kullih li'alla yuttakhadha 'ida. Bahwa Ibn Abbas, beliau melarang berpuasa pada seluruh bulan Rajab agar jangan sampai itu dijadikan 'id. Jangan sampai itu dianggap sebagai satu bulan yang diagungkan, yang dianggap sebagai hari raya, sehingga Ibn Abbas melarangnya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Asim bin Muhammad dari ayahnya, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila beliau melihat manusia mereka mempersiapkan bulan Rajab dengan berpuasa, maka beliau membenci hal itu. Oleh karena itu, berdasarkan riwayat-riwayat yang datang dari sebagian as-salaf dari kalangan para sahabat dan yang setelahnya, maka tidak sepantasnya seseorang mengkhususkan. Artinya kalau dia berpuasa di bulan Rajab, dia juga berpuasa di bulan yang lain. Jangan mengkhususkan bulan Rajab dengan berpuasa sehingga ada unsur ta'zim, pengagungan. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Iqtida' Siratul Mustaqim, fattikhadhuhu mawsiman bihaitsu yufradu bis-shaum makruhun 'inda al-Imam Ahmad wa ghairihi. Menjadikan bulan Rajab itu sebagai satu musim di mana bulan tersebut dikhususkan untuk berpuasa adalah hal yang makruh, yang dibenci menurut Imam Ahmad dan selainnya, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakrah dan selainnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, as-sunnatu madhat bikarahati ifradi rajabin bis-shaum, bahwa as-sunnah telah tetap, ya, sampai beliau menyandarkan kepada sunnah, yakni kepada Rasulullah, sehingga dari sini difahami oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa apa yang diriwayatkan dari para sahabat, larangan mereka itu memiliki hukum marfu', penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, as-sunnah, di dalam as-sunnah telah tetap tentang dibencinya menyendirikan bulan Rajab, mengkhususkan bulan Rajab dengan berpuasa. Namun apabila seorang tidak mengkhususkan bulan Rajab, dia juga berpuasa seperti di bulan yang lain, maka tidak mengapa seseorang berpuasa di bulan Rajab. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita memasuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-26, dan ini hadis yang terakhir yang disebutkan pada bab yang ketiga. Disebutkan oleh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Man shoma yawman, barang siapa yang berpuasa, yawman, satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud di jalan Allah? Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari, ba'adallahu wajhah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan wajahnya dari neraka, anin nar 70 kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun. Man shoma yawman, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Apa yang dimaksud di jalan Allah? Sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka memahami bahwa yang dimaksud fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud adalah berjihad. Sedang berjihad, sedang berperang, dia berpuasa, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Daqiq Al-Id, kata beliau, al-akthar fihi isti'maluhu fil jihad, bahwa mayoritas para ulama membawa makna fi sabilillah di sini adalah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa hadis ini fihi fadilatus siyam fi sabilillah. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan berpuasa di jalan Allah, yaitu dalam berjihad. Wa huwa mahmulun ala man la yatadarraru bihi. Namun ini dibawa kepada keutamaan seorang yang berpuasa dalam keadaan berjihad apabila tidak memudaratkan baginya, wala yufawwitu bihi haqqa, dan tidak menyebabkan diterlantarkannya hak yang wajib untuk dia tunaikan, wala yahtallu bihi qitalu, dan juga tidak akan menyebabkan terhalang dia untuk berperang dalam jihad. menyebabkan dia lemah, menyebabkan dia tidak mampu mengangkat senjata dalam berjihad. Wala ghairuhu min muhimmati ghazwihi. Dan dia tidak terhalang untuk melakukan hal-hal yang lainnya yang penting dalam berperang, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang berjihad di jalan Allah, lalu kemudian dia berpuasa pada saat itu, maka dia meraih dua keutamaan, keutamaan berpuasa dan keutamaan berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Ini bagi yang membawa makna fi sabilillah itu pada jihad. Sebagian para ulama menerangkan dan menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud fi sabilillah di sini adalah taatullah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkhusus pada saat berperang. Berjihad dalam artian berperang. Namun siapa saja yang sedang berpuasa dalam keadaan dia berada di jalan Allah, dia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk pada saat dia menuntut ilmu, ya, atau dia keluar untuk berdakwah atau melakukan hal-hal yang lainnya, dia melakukannya dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berangkat untuk menjalani umrah misalnya atau haji, lalu dia berpuasa. Jadi fi sabilillah secara umum. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Ya. Dan yang menguatkan pendapat ini bahwa yang dimaksud adalah taat kepada Allah secara umum adalah hadis Hudzaifah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, di mana Hudzaifah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, aku menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Lalu beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, maka dia mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah tersebut, maka dia pasti masuk surga. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang berpuasa satu hari dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia berakhir hidupnya dengan berpuasa itu, maka dia masuk ke dalam al-jannah. Maka di sini disebutkan keutamaan seorang yang berpuasa karena mengharapkan wajah Allah, keikhlasan dalam berpuasa. Sehingga kata para ulama, hadis ini bisa menguatkan bahwa makna fi sabilillah di sini maksudnya seorang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, ba'adallahu wajhah, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajahnya. Yang dimaksud wajahnya di sini adalah zatnya. Jadi bukan hanya wajahnya saja yang dijauhkan dari api neraka, ya seluruhnya. Ya. Namun disebut wajah karena wajah itu adalah asyraful a'dha, anggota tubuh yang paling mulia. Anggota tubuh yang paling mulia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengatakan bahwa apabila seorang tidak memukul, jangan memukul wajah, fala tadribil wajah, karena wajah itu adalah bagian yang paling mulia dari tubuh seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajahnya, yaitu zatnya, dirinya, orang tersebut yang berpuasa. Allah Azza wa Jalla jauhkan. Jauhnya bagaimana? Berapa jauhnya antara dia dengan neraka itu? 70 kharifan. 70 kharif. 70 kharif. Asal makna kharif itu adalah nama musim. Ya, kalau di selain negeri kita, di Eropa atau di Arab, itu dikenal ada 4 jenis musim. Ada musim panas disebut as-saif. Ada musim dingin disebut as-syita. Ada musim semi disebut rabi'. Dan ada musim gugur yang disebut kharif. Jadi kharif ini adalah salah satu nama musim dalam perhitungan tahun. Nah, di sini yang dimaksud kharif di sini bukan musim gugurnya, tapi yang dimaksud di sini adalah tahun. Ya, seperti halnya ketika seorang, atau dalam bahasa Arab itu disebut kullu jum'ah, misalnya setiap Jumat, maksudnya setiap pekan disebutkan Jum'ah. Tapi yang dimaksud di situ adalah setiap pekan. Jadi 70 kharifan, 70 kharif maksudnya 70 tahun. Dan disebutnya kharif karena kata para ulama bahwa kharif itu adalah waktu di mana biasanya itu adalah merupakan waktu di mana mereka memanen hasil kebun mereka, buah-buahan mereka. Namun kata para ulama seperti Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan 70 tahun di sini bukan yang dimaksud tepat 70 tahun gitu, bukan. Namun yang dimaksud di sini adalah al-mu'afatu minha, bahwa hamba itu diselamatkan dari api neraka. Dia tidak akan menyentuh api neraka itu sama sekali. Allah jauhkan dia dari ini. Itu yang dimaksud. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini menerangkan keutamaan berpuasa fi sabilillah. Ya, kembali kepada perselisihan yang kita terangkan tadi, kalau yang dimaksud fi sabilillah adalah berjihad, berarti hadis ini menerangkan keutamaan seorang yang berpuasa dalam keadaan dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengatakan bahwa secara umum taat kepada Allah, seorang sedang menuntut ilmu lalu dia berpuasa, maka itu juga merupakan bagian dari fi sabilillah dengan syarat dia ikhlas mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis ini juga termasuk di antara faedahnya keutamaan seseorang mati dalam keadaan dia beramal saleh. Mati dalam keadaan dia beramal saleh. Dan itu disebutkan pula dalam hadis Hudzaifah yang telah kita sebutkan. Di sini ada satu permasalahan sebelum kita mengakhiri pembahasan kita tentang masalah apa hukumnya membatalkan puasa sunnah. Seseorang sedang berpuasa sunnah lalu dia membatalkannya, itu apa hukumnya? Apakah diperbolehkan? Kemudian kalau dia membatalkan, apakah dia berkewajiban mengqadha yang sunnah tersebut? Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa seseorang yang berpuasa sunnah dia boleh membatalkannya dan tidak berkewajiban untuk menyempurnakan. Apalagi kalau ada hal-hal yang membuat dia merasa lebih afdal kalau dia membatalkan puasa. Seperti misalnya pada saat dia diundang makan, ya, dan dihidangkan, dan untuk mengenakkan perasaan si pemilik rumah, tuan rumah, maka dia membatalkan puasanya. Maka diperbolehkan. Di antara menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah lalu bertanya, hal indakum syai, apakah kalian memiliki sesuatu? Maka kami menjawab, tidak ada. Kata Rasulullah, fa inni idzan shaim, kalau begitu sekarang aku berpuasa karena enggak ada makanan di rumahnya. Lalu kemudian satu hari kami menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, uhdiyalana hais, wahai Rasulullah, telah dihadiahkan kepada kami hais. Hais itu sejenis makanan yang bahannya dari kurma, kemudian ada kejunya, ada saminnya, ya. Kadang-kadang keju diganti dengan tepung atau gandum, nah itu disebut hais. Kata mereka, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dihadiahkan kepada kami hais. Kata Nabi, hari ini perlihatkan kepadaku. Dalam riwayat yang lain, adini, dekatkan hais itu kepadaku. Falaqad asbahtu shaiman, sungguh aku tadi sudah menetapkan diri untuk berpuasa. Lalu beliau makan, beliau membatalkan puasanya. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan faedah hadis ini, kata beliau, jawazu iftari shaim qabla al-lail idza kana mutatawwian bihi, diperbolehkannya membatalkan puasa seseorang sebelum tiba malam hari, sebelum terbenamnya matahari, apabila dia melakukan hal itu yang sifatnya sunnah. Dan tidak disebutkan dalam hadis tersebut kewajiban untuk mengqadha puasa sunnah yang dia batalkan. Sebagaimana juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya dari Simak bin Harb, beliau mengatakan bahwa ada salah seorang dari anak-anak Ummu Hani memberitakan kepadaku, dan aku bertemu di antara mereka, di antara anak-anaknya Ummu Hani, yang afdal dari mereka adalah seorang yang bernama Ja'dah. Ja'dah dari keturunannya Ummu Hani. Dan Ummu Hani itu adalah neneknya dia. Dia memberitakan kepadaku dari neneknya, yaitu Ummu Hani, memberitakan bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ummu Hani. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan kepada beliau minum, maka beliau pun meminumnya. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan minum itu kepada Ummu Hani, dan Ummu Hani pun meminumnya. Lalu kata Ummu Hani, wahai Rasulullah, ama inni kuntu sha'imah, wahai Rasulullah, tadi itu aku sedang berpuasa. Tadi aku sedang berpuasa. Lalu dia membatalkan karena Nabi yang memberikan kepadanya minum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sha'imul mutatawwi'u aminu nafsihi. Dalam riwayat yang lain, amiru nafsihi. Dalam sebagian riwayat perawinya ragu apakah Nabi mengatakan aminu atau amiru. As-sha'imul mutatawwi', orang yang berpuasa sunnah itu, aminu nafsihi. Amin dari amanah. Berarti kalau dia amin, maknanya adalah dia amanah terhadap dirinya sendiri, sehingga dia terserah dia mau berbuat apa, ya. Atau dia berlafaz amiru nafsihi. Amir berarti pemimpin. yaitu dia yang mengatur dirinya sendiri, dia yang memimpin dirinya sendiri. Ya. Jadi terserah dia. Insya'a sama wa insya'a aftara. Apabila dia ingin maka dia boleh berpuasa, apabila dia ingin maka dia boleh membatalkan. Jadi hadis ini disebutkan oleh Tirmidzi rahimahullah wal amalu alaihi inda ba'd ahli al-'ilm min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna as-sa'im al-mutatawwi' idza afṭara fala qada'a alaihi illa ayyuhibba ayaqdiyahu. Bahwa hadis ini diamalkan oleh sebagian para ulama dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka, bahwa orang yang berpuasa sunnah apabila dia membatalkan puasanya tidak ada qada atasnya, kecuali kalau dia sendiri ingin mengqada, tapi kewajiban mengqada tidak ada. Dan ini pendapat Sufyan Tsauri, pendapat Ahmad, Ishaq bin Rahuya, Syafi'i rahimahumullahu taala. Jadi kesimpulannya bahwa seorang berpuasa sunnah lalu pada saat dia hendak membatalkannya, apakah karena ada kemaslahatan tertentu atau tidak, maka diperbolehkan dan dia tidak berdosa dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya. Dengan demikian selesai pembahasan seluruh hadis-hadis pada bab yang ketiga ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita memasuki pembahasan tentang Lailatul Qadar. Kemudian bab yang berikutnya tentang i'tikaf. Sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan. Apakah ada sunnahnya apabila saat hari raya memberi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum? Dan apa yang harus diucapkan atau jawab kepada yang memberi ucapan tersebut? Mengucapkan selamat di hari raya Idul Fitr termasuk di antara sunnatus salaf, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dan selain mereka. Oleh karena itu Al-Ajurri rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang hukum mengucapkan selamat pada hari raya, kata beliau, ini perbuatan para sahabat dan ini adalah pandangan para ulama. Dan Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya tentangnya, kata beliau, lam yazal yu'raf hadha bil Madinah. Di kota Madinah sendiri itu masih biasa dilakukan hal ini. Ya, artinya peninggalan dari generasi sebelumnya, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat yang dikuatkan oleh para ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Jubair bin Nufair, kata beliau, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza altaqau yawm al-Eid yaqulu ba'dhum li ba'dhin taqabbalallahu minna wa minka. Bahwa kebiasaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu pada hari raya, maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Sebagaimana juga diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Muhammad bin Ziyad Al-Alhani, kata beliau, aku melihat Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabatnya ucapan taqabbalallahu minna wa minkum pada hari raya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini tidak mengapa mengucapkan hari raya kepada yang lain, ya. Dan para ulama menganggap bahwa ini termasuk di antara urf, apa yang menjadi kebiasaan kaum muslimin, ya. Selama ucapan-ucapan tersebut tidak mengandung kemungkaran, maka tidak mengapa. Apakah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum atau mungkin dengan ucapan yang lain, minal a'idin wal faizin, ya, artinya itu bentuk doa semoga kita termasuk di antara orang-orang yang meraih kemenangan dan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. atau ucapan-ucapan yang lainnya. Mungkin di sebagian daerah punya bahasa daerah, misalnya ucapan hari raya di Jawa apa aja? Hari raya. Hah? Kalau di Jawa Sugeng misalnya, wah terkenal di hari raya, terkenal Sugeng, Sugeng Riyadin misalnya, ya. Atau mungkin ada yang lainnya, mengucapkan selamat. Intinya adalah menyenangkan orang lain dan untuk menampakkan bahwa hari itu adalah hari yang penuh dengan kegembiraan bagi kaum muslimin. Ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tayyib, saya kira sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.